ikan udah jo hati tanang. Balialah udah karena minang, sabalun dena ibu suntang urang. Balialah udah karena minang, sabalun dena ibu suntang urang. Balun denai di suntiang urang.